Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا مَعَاشِرَ الْمُسْلِمِينَ إِخْوَانِي فِي الدِّينِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Pada kesempatan yang berbahagia ini, tak lupa kita memanjatkan segala puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang dengan limpahan segala nikmat dan karunia-Nya, Allah Tabaraka wa ta'ala kembali mempertemukan kita di dalam majlis yang mulia ini, majlis yang penuh dengan barokah, majlis yang merupakan majlis para anbiya wal rusul wal ulama wal awliya, yaitu majlis al-ilm. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya. Allah masih menuntun kita di atas keislaman, di atas keridhaan-Nya, sehingga kita masih merasakan manisnya iman dan indahnya untuk mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Allah maupun oleh Rasul-Nya alaihi salatu wassalam. Kemudian semoga selawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti beliau dengan baik sampai hari kemudian kelak. Ma'asyiral muslimin, hadirin dan hadirat yang dicintai dan dirahmati Allah. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai tema yang cukup penting, yaitu mengenai membina keluarga sesuai dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Pembahasan ini tentunya sangat penting, mengingat bahwa kehidupan kita di alam ini tentunya bermula dari rumah kita masing-masing. Sehingga kehidupan rumah yang baik akan menjadikan seorang hamba semakin baik pula di dalam dia menjalani kehidupannya. Sebagaimana rumah yang buruk akan membuat seorang hamba jatuh di dalam keburukan dan kejelekan di dalam dia menjalani kehidupannya. Oleh karena itu, tujuan seorang melakukan pernikahan, melakukan berumah tangga adalah untuk mendapatkan ketenangan dan ketenteraman. Yang dengan ketenangan serta ketenteraman itu, maka dia akan menjalani kehidupannya dengan kebahagiaan sebagaimana yang telah diharapkan. Allah tabaraka wa ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Dan dari tanda-tanda kebesaran Allah bahwa Allah menciptakan bagi kalian dari diri-diri kalian sendiri azwajan, pasangan-pasangan, litaskunu ilaiha, agar kalian menjadi tenang kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi suatu kaum yang mereka mau berpikir. Ini dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-21. Inilah tujuan seseorang hidup secara berpasangan, di mana dia hidup dengan ketenangan, yang dengannya Allah tumbuhkan di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang. Sehingga dengan rasa cinta dan kasih sayang itu, dia mendapatkan kebahagiaan di dalam hidupnya. Oleh karena itu, seorang yang berumah tangga, seorang yang menikah, tentu tidak seperti seorang yang hidup dengan sendiri. Sebab orang yang hidup dengan sendiri, tanpa pasangannya, dia tidak mendapatkan apa yang disebutkan di dalam ayat ini. Yang Allah nyatakan, litaskunu ilaiha, agar kalian mendapatkan ketenangan kepadanya. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa cinta dan juga kasih sayang. Maka, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, kesempurnaan hidup itu terdapat di dalam menikah, di dalam berumah tangga, yang rumah tangga itu disertai dengan ketenangan, disertai dengan rasa cinta, dan juga disertai dengan rasa kasih sayang. Oleh karena itu, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan manusia di muka bumi ini hidup secara berpasang-pasangan. Menikah adalah sunanul anbiya, min sunanil anbiya wal mursalin was salihin. Bahwasanya menikah dan berumah tangga itu termasuk daripada sunnah-sunnah para nabi, para mursalin, dan juga orang-orang saleh. Makanya Nabi alaihi salatu wassalam, sebagaimana dalam hadis yang muttafaqun alaih, beliau menyatakan, ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'ah, fal yatazawwaj. Wahai sekalian para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu untuk menikah, maka hendaklah dia menikah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil faraj. Karena menikah itu akan lebih menundukkan pandangan dan akan lebih menjaga kehormatan. Faman lam yastati fa alayhi bis-shaum fa inna lahu wija. Maka barang siapa yang tidak mampu untuk berpuasa, maka barang siapa yang tidak mampu untuk menikah, maka hendaklah dia berpuasa, karena sungguhnya puasa itu adalah tameng untuknya. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dikatakan oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah di dalam tafsirnya mengenai ayat yang ke-21 dari surah Ar-Rum yang sudah kita bacakan tadi, berkata Al-Hafidh, min tamami rahmatihi bi bani Adam an ja'ala azwajahum min jinsihim. Termasuk dari kesempurnaan kasih sayang Allah kepada bani Adam Allah jadikan pasangan-pasangan mereka dari jenis mereka sendiri. Wa ja'ala bainahum wa bainahunna mawaddatan wa hiyal mahabbah. Dan Allah jadikan antara mereka dan pasangan-pasangan mereka rasa cinta. Wa rahmah, dan juga rahmah. Wa hiyar ra'fah, yaitu rasa berkasih sayang. Fa innar rajula yumsikul mar'ah. Karena seorang lelaki, dia menahan istrinya untuk hidup bersamanya. Imma limahabbatihi laha aw lirahmatin biha. Bisa jadi karena rasa cintanya kepada wanita itu, atau karena kasih sayangnya kepadanya. Bi ayyakuna laha minhu walad, yang mana wanita itu akan mendapatkan keturunan anak daripadanya. Aw muhtajatun ilaihi bil infaq, atau wanita itu membutuhkannya untuk memberi nafkah. Aw lil ulfati bainahuma, atau karena tujuan untuk menjinakkan antara keduanya. Wa ghairi dzalik, dan tujuan-tujuan yang selain itu. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun, karena sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran bagi kaum yang mau berpikir. Jadi Ibnu Katsir menjelaskan bahwasanya seorang lelaki ketika menikahi seorang wanita itu karena salah satu daripada dua alasan. Imma karena rasa cinta yang tumbuh pada dirinya kepada wanita itu, sehingga dia membuat wanita itu hidup bersamanya. Atau karena kasih ataupun sayangnya kepada wanita tersebut. Nah, jadi bisa karena cinta atau karena kasih sayang kepadanya. Apa yang dimaksud karena kasih sayang kepadanya? Supaya wanita itu mendapatkan anak keturunan. Ya. Atau karena supaya wanita itu ada yang menafkahi. Atau supaya terjalin hubungan yang erat antara keduanya. Dan yang selain itu. Semua itu adalah tujuan-tujuan di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala menyatukan antara seorang pria dengan wanita dalam hubungan pernikahan. Kemudian, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, setelah kita tahu bahwa sebuah hubungan pernikahan, rumah tangga yang dibangun oleh seorang hamba adalah dengan tujuan untuk agar mereka mendapatkan ketenangan, agar muncul di antara mereka rasa cinta dan kasih sayang, maka seseorang jangan sampai salah melangkah ketika dia akan membina rumah tangga. Bagaimana caranya supaya dia jangan sampai salah melangkah di dalam dia membina rumah tangga? Maka ketika dia akan menikah, diajarkan kepadanya untuk dia memilih pasangan yang saleh kalau dia wanita. Ya. Kalau dia wanita, maka dia memilih pasangan lelaki yang saleh. Kalau dia lelaki, maka dia memilih pasangan wanita yang salihah. Ini langkah pertama yang harus dia tempuh ketika dia akan membina rumah tangga, sehingga dia bisa mendapatkan rumah tangga yang memberikan ketenangan, yang di dalamnya terdapat rasa cinta dan kasih sayang. Oleh karena itu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana diriwayatkan dari hadis Abi Hurairah yang muttafaqun alaih, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tunkahul mar'atu li arba." Bahwasanya wanita itu dinikahi karena empat perkara. Ya. Lima liha wa li hasabiha wa li jamaliha wa li diniha. Ya. Wanita itu dinikahi karena empat perkara, karena hartanya, karena kehormatannya, yakni kedudukannya atau kemuliaan nasabnya. Itu yang dimaksud dengan al-hasab, ya, karena kehormatan, yaitu kemuliaan nasabnya, wali jamaliha, dan juga karena kecantikannya, wali diniha, dan juga karena agamanya. Ya. Pertama, karena hartanya, karena kehormatannya, karena kecantikannya, dan karena agamanya. Kemudian kata beliau, fadfar bidzatid din taribat yada, maka pilihlah atau ambillah wanita yang punya agama, taribat yada, kalau tidak maka kedua tanganmu akan binasa. Ini menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mengajari seseorang yang akan menikah hendaknya dia memilih wanita yang salihah, wanita yang zatud din wal khuluq, ya, wanita yang punya agama dan akhlak yang baik, yang akan membantunya untuk taat kepada Allah, ya, wanita yang akan mengingatkannya kalau dia lupa, wanita yang akan membantunya kalau dia ingin melakukan sesuatu di dalam ketaatan kepada Allah, wanita yang akan melayaninya dengan baik ketika dia ada di hadapannya, wanita yang akan menjaga kehormatannya kalau dia sedang tidak ada di hadapan wanita itu, wanita yang akan membuatnya ridha ketika dia murka, wanita yang akan mentaatinya ketika dia memerintahkan kepadanya, wanita yang mulia, wanita yang terhormat, wanita yang akan membuatnya bahagia di dunia wal akhirah. Hendaknya dia memilih wanita yang baik. Karena wanita yang salihah, sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi SAW dalam hadis Abdullah bin Amr bin Al-A'as, dalam riwayat Muslim, ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atu as-salihah. Bahwasanya dunia itu adalah kesenangan, dan sebaik-baik kesenangan dunia adalah wanita yang salihah. Maka seorang lelaki yang akan menikah, jangan asal kawin atau asal menikah saja. Ya. Bukan yang penting dia menikah, tetapi bagaimana dia akan memilih calon istri yang baik. Istri yang salihah, yang punya agama, punya akhlak. Hendaknya ini yang dia kedepankan. Ya. Kalau ditambahi di atas kebaikan agama dan akhlak yang mulia itu, dia punya kecantikan, masya Allah, khairun ala khair. Ya. Kalau ditambahi lagi ternyata dia zatu mal, ya, wanita yang punya harta, masya Allah, khairun ala khair, insya Allah. Ya. Kalau ditambahi lagi ternyata dia wanita yang punya keturunan terhormat, ya, dari kalangan bangsawan, masya Allah, sempurna sudah. Tapi di manakah wanita yang seperti itu? Ya. Tidak mudah dan tidak gampang untuk mencarinya. Maka minimalnya yang menjadi perhatian seseorang adalah hendaknya wanita yang dia nikahi adalah wanita yang mempunyai agama. Ya, mempunyai agama yang baik dan akhlak yang mulia. Naam. Khwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikian pula seorang wanita. Ya, hendaknya walinya memilihkan untuk wanita itu laki-laki yang baik. Memilihkan untuk wanita itu laki-laki yang baik. Ya, supaya dia mendapatkan pasangan hidup yang baik. Jangan dibiarkan wanita tersebut menikah, ya, memilih pasangan yang tidak baik. Oleh karena itu, dahulu di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, seperti yang dilakukan oleh Umar ibn al-Khattab, mereka menawarkan wanita yang berada di bawah tanggung jawab mereka kepada orang-orang yang baik. Ya, mereka menawarkan wanita-wanita yang ada di bawah tanggung jawab mereka yang mereka sebagai walinya kepada laki-laki yang baik. Naam. Disebutkan di dalam riwayat Al-Bukhari di mana tatkala Hafsah bintu Umar radhiyallahu taala anhuma ditinggal mati oleh suaminya yaitu Khunais bin Khuzafah As-Sahmi, dan Khunais ini adalah termasuk dari sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Umar bin Khattab mencarikan untuk putrinya pengganti suami yang lebih baik atau suami yang merupakan seorang yang saleh. Maka Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Utsman bin Affan. Tetapi Utsman bin Affan tidak menerima tawaran Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab menawarkan Hafsah kepada Abu Bakar. Namun Abu Bakar juga demikian. Abu Bakar tidak memberikan jawabannya. Sampai kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang melamar Hafsah dan menikahi Hafsah. Nah, maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menikahi Hafsah, Abu Bakar radhiyallahu an datang kepada Umar bin Khattab. Dan beliau menyebutkan alasannya kenapa tidak memberikan jawaban kepada Umar. Abu Bakar menyatakan bahwa beliau tidak memberikan jawaban kepada Umar karena beliau mengetahui bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam punya ketertarikan kepada Hafsah untuk menikahinya. Dan Abu Bakar menyatakan, aku tidak akan pernah menyebarkan rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggalkan Hafsah, yakni tidak jadi menikahinya, niscaya aku akan menerima Hafsah. Syahid daripada al-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ini menunjukkan bagaimana mereka menawarkan anak wanita mereka kepada orang-orang yang saleh. Dan ini juga menunjukkan bahwa wali, seorang wanita hendaknya memilihkan, mencarikan bagi wanita yang berada di bawah tanggung jawab mereka untuk mendapatkan pasangan-pasangan yang baik, pasangan-pasangan yang saleh. Ini yang dilakukan oleh as-sahabah radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, Ikhwan Fiddin rahimani wa rahimakumullah, datang dalam sebuah hadis yaitu hadis yang dihasankan oleh al-imam al-syekh al-muhaddits al-albani rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, idza atakum man tarzawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu wa illa taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Apabila datang kepada kalian seseorang yang kalian ridha akan agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Kalau kalian tidak memperbuat hal itu, maka niscaya akan terjadi fitnah yang besar di muka bumi dan kerusakan yang menyebar luas. Hadis ini adalah hadis yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam Al-Irwa pada nomor hadis 1868. Ini menunjukkan bahwa seseorang ketika akan menikahkan wanitanya, anak wanitanya, atau siapapun wanita yang berada di bawah tanggung jawab perwaliannya, hendaknya dia nikahkan kepada orang yang baik, yang diridhai akhlaknya dan diridhai agamanya. Idza atakum man targhawna dinahu wa khuluquhu. Apabila datang kepada kalian orang yang kalian ridhai agamanya dan akhlaknya, fazawwiju, maka nikahkanlah dia. Nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Jadi langkah yang pertama yang harus dia ambil, dia memilih pasangan yang baik. Memilih pasangan yang saleh atau salihah. Ya, dan pasangan yang saleh atau salihah itu tidaklah didapatkan dengan cara pacaran. Ya. Kalau dia mau pacaran, berarti dia tidak saleh kalau dia laki-laki, atau dia tidak salihah kalau dia wanita. Ya enggak? Karena dengan pacaran itu dia melanggar syariat Allah Azza wa Jalla, menimbulkan fitnah, ya, melakukan hal-hal yang keluar daripada kesucian Islam, ya, terhadap lelaki dan juga terhadap wanita. Maka didapatkan dengan cara yang Islami. Apabila seorang melihat atau mendapatkan informasi tentang seorang wanita ataupun laki-laki yang baik, maka hendaklah dia melihatnya, ya, melakukan an-nazar. Kemudian setelah itu, kalau dia cocok dengan orang tersebut, dengan wanita tersebut, ya, maka hendaknya laki-laki itu melamar kepada keluarganya, kepada walinya. Ya. Maka setelah pelamaran itu, dilakukanlah an-nikah, yaitu nikah yang syar'i, dilakukan al-'aqd, sehingga dengannya terjadilah kehalalan hubungan antara keduanya. Ini proses yang dijalankan di dalam Islam yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Baik. Kemudian ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita mengetahui bagaimana tuntunan Islam ketika seorang akan membina rumah tangga, di mana dia membina rumah tangga itu hendaklah dia pilih pasangan yang baik, pasangan yang saleh ataupun salehah. Kemudian langkah berikutnya adalah hendaknya kedua pasangan ini, yaitu antara suami dengan istri, punya sikap saling kuat menguatkan, bantu membantu, tolong menolong untuk mengamalkan Al-Quran wassunnah di dalam kehidupan keluarga mereka, ya, dan meninggalkan segala bentuk apa saja yang bertentangan dengan Al-Quran wal Hadis, baik itu berupa adat istiadat, ya, atau berupa kebiasaan, atau berupa apa saja, ya, hendaknya mereka saling bantu membantu, tolong menolong, kuat menguatkan, saling nasihat menasehati di dalam taat kepada Allah Tabaraka wa Taala dan mengamalkan Al-Qur'an wal Hadis. Nah, Allah menyatakan di dalam Al-Qur'an, di dalam surah Al-Ahzab ayat yang ke-36, "Wa ma kana lil mu'minin wa la mu'minatin idza qada Allahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim." وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. Dan tidaklah pantas bagi seorang mukmin dan tidak pula bagi seorang mukminah apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan sebuah perkara, mereka mempunyai pilihan yang lain dalam urusan mereka itu. Barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti dia telah sesat dengan kesesatan yang nyata. Harus punya ikrar ini antara dua pasangan. Mereka siap untuk saling bantu-membantu dan saling nasihat-menasihati di atas Al-Quran wal Hadis di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Dan ini dampak kepada keluarga itu sangat besar sekali. Ya. Dengan berbagai masalah, dengan berbagai muskilah, dengan berbagai permasalahan hidup yang akan mereka hadapi ke depannya, kalau mereka tidak punya sikap untuk saling kuat menguatkan, saling nasihat menasehati di dalam ketaatan kepada Allah dan Rasulnya dan mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis, maka niscaya mereka akan hidup di dalam keadaan yang goncang dan akan di dalam keadaan yang sangat menyedihkan ketika permasalahan itu terjadi atau ketika muskilah itu menimpa mereka. Ya. Mereka tidak akan tahu bagaimana cara terbaik untuk menyelesaikannya. Ya. Bahkan sebelum muskilah ataupun masalah itu terjadi, mereka sudah akan hidup di dalam kegelapan-kegelapan. Sebab apa? Tanpa bimbingan Alkitab atau Sunnah, suami tidak tahu bagaimana dia harus menjadi suami yang baik. Ya. Sebagaimana istri juga tidak tahu bagaimana harus menjadi istri yang baik. Maka antara suami dan istri harus punya kekuatan, ikrar untuk saling taat mentaati, saling bantu membantu, saling kuat menguatkan, saling nasihat menasihati di dalam taat kepada Allah dan Rasulnya, mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Ya, nah, sehingga di dalam kehidupan mereka, mereka diberi bantuan oleh Allah. Di dalam kehidupan mereka, mereka diberkahi oleh Allah. Di dalam kehidupan mereka, mereka dibimbing oleh Allah kepada keluarga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Nah, karena keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah itu tidak hanya sekedar slogan saja. Tidak hanya sekedar sepanduk saja. Tetapi kehidupan yang sakinah, mawaddah, dan rahmah dalam sebuah rumah tangga itu lahir apabila keduanya mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Mengamalkan Al-Quran dan Al-Hadis. Nah, kemudian yang kedua, hendaknya setelah mereka berumah tangga, masing-masing daripada keduanya melakukan kewajiban kepada pasangannya. Ya. Suami melakukan kewajibannya sebagai suami yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Sebagaimana istri melakukan kewajiban sebagai seorang istri kepada suaminya. Sebagaimana yang dituntunkan oleh Allah dan Rasulnya. Alaihi salatu wassalam. Baik. Oleh karena itu, Allah menyatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Baqarah ayat 228, kata Allah, وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلْرِجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةِ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. Dan bagi para wanita itu, seperti apa yang menjadi kewajiban mereka dengan ma'ruf, dengan cara yang baik. Dan bagi kaum lelaki, atas kaum wanita ada satu tingkatan yang lebih mulia. Wallahu azizun hakim. Dan Allah itu maha perkasa, lagi maha bijaksana. Ya, artinya bahwa wanita juga punya hak untuk mendapatkan apa yang semestinya mereka dapatkan dari para suami mereka. Ya. Bukan suami saja yang harus ditunaikan haknya. Ya. Yang harus diberikan haknya. Para wanita pun, para istri pun berhak mendapatkan apa yang menjadi kewajiban suami. Ya. Maka masing-masing pihak harus tahu apa kewajibannya kepada pasangannya. Suami harus tahu apa kewajibannya kepada istri, sebagaimana istri harus tahu apa kewajibannya kepada suami. Nah, maka untuk permasalahan ini, barakallahu fikum, kita akan mencoba untuk menguraikan apa saja yang menjadi kewajiban suami kepada istri, dan apa saja yang menjadi kewajiban istri kepada suaminya. Baik. Kewajiban suami kepada istri, pertama, kita mengingatkan bahwasanya para suami ini, mereka hendaknya mengamalkan apa yang difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Quran, di dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6. Ya, Allah mengatakan, Hu anfusakum wa ahlikum nara. Ya ayyuhalladzina amanu, Hu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga-keluarga kalian daripada api neraka. Dan juga An-Nabiyyu alaihi salatu wassalam menyatakan dalam hadis yang muttafaqun alaih dari hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyyatih, bahwasanya setiap kalian itu adalah pemimpin dan akan ditanyai oleh Allah tentang kepemimpinannya. Farrajulu ra'in fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun an ra'iyyatih. Seseorang itu adalah pemimpin di keluarganya dan dia akan ditanyai oleh Allah, dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah tentang kepemimpinannya itu. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Demikian pula wanita juga pemimpin atau pemelihara di rumah suaminya. Wa hiya mas'ulatun 'an ra'iyatiha. Dan wanita itu akan dimintai pertanggungjawabannya tentang pemeliharaannya tersebut. Ya. Kemudian hal yang berikutnya, bahwa hendaklah seorang suami menunaikan hak istrinya dan tidak boleh dia dipalingkan dengan berbagai kesibukan duniawiyahnya untuk dia menunaikan hak istrinya tersebut. Bahkan tidak boleh berbagai kegiatan ibadahnya sekalipun untuk menghalanginya daripada menunaikan hak daripada istrinya. Oleh karena itu, di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan ada seorang sahabat yang bernama Utsman bin Maz'un. Di mana sahabat Utsman bin Maz'un, seperti yang disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, kata Aisyah, aku pernah masuk menemui Khuwailah bintu Hakim. Khuwailah bintu Hakim ini adalah istri daripada Utsman bin Maz'un. Kemudian kata Aisyah, pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat Khuwailah bintu Hakim dalam keadaan yang kusut masai. Kondisinya enggak karu-karuan. Nah, maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah, "Ya Aisyah, ma abadza hay'ata Khuwailah?" Apa yang membuat keadaan Khuwailah itu berantakan? Ya, ini seorang wanita kondisinya berantakan, kemudian tidak berketeraturan, ya. Tidak sebagaimana keadaan seorang istri yang sepatutnya dia berhias untuk suaminya, ya. Mempercantik diri untuk suaminya. Maka kata Aisyah, ya Rasulullah, imra'atun laha zawj, yasumun nahar wa yaqumul lail, fa hiya kaman la zawja laha. Ya Rasulullah, dia adalah seorang wanita yang punya suami, yasumun nahar, sepanjang hari dia berpuasa. Dia punya suami, sepanjang malam dia melaksanakan salatul lail. Seolah-olah dia adalah wanita yang tidak punya suami. Artinya dia tidak diperhatikan oleh suaminya, karena suaminya sibuk dengan ibadah. Di siang hari dia puasa, di malam hari dia qiyamul lail. Fatarakat nafsaha wa dha'atha, sehingga Khuwailah ini membiarkan dirinya dan menyia-nyiakan dirinya. Karena untuk apa dia berhias kalau suaminya tidak mempedulikannya dan sibuk di dalam ibadahnya? Maka kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus kepada Utsman bin Maz'un agar Utsman bin Maz'un datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tatkala Utsman itu datang kepada Nabi, Nabi mengatakan kepadanya, "Ya Utsman, araghbatun an sunnati?" Wahai Utsman, apakah engkau tidak suka kepada sunnahku? Faqala la, wallahi ya Rasulullah, walakin sunnataka atlub. Tidak demi Allah wahai Rasulullah, tetapi justru sunnah mula yang aku cari. Jadi beliau ini rajin ibadah. Di siang hari beliau puasa, di malam hari beliau qiyamul lail. Justru karena ingin mengikuti sunnah Nabi katanya. Qala fa inni anamu wa usalli wa asumu wa uftir wa ankihun nisa. Kata beliau alaihi salatu wassalam, fa inni anamu wa usalli. Kalau memang engkau mencari sunnahku, ya, maka sungguhnya aku itu di malam hari aku tidur dan juga aku bangun untuk melaksanakan salatul lail. Wa asumu wa uftir. Aku terkadang berpuasa dan aku terkadang berbuka. Ya. Wa ankihun nisa. Dan aku pun menikahi para wanita. Artinya tidak membiarkan mereka dalam keadaan tergantung demikian. Ya, sudah menikah tetapi tidak seolah-olah tidak mempunyai suami karena tidak diperhatikan dan tidak ditunaikan kewajibannya. Ya, tidak diberikan haknya. Kemudian kata beliau alaihi salatu wassalam, "Fattaqillaha ya Utsman." Ya, hendaknya engkau bertakwa kepada Allah wahai Utsman. "Fa inna li ahlika 'alaika haqqan." Karena sungguhnya buat keluargamu ada haknya atas dirimu. "Wa inna li nafsika 'alaika haqqan." Dan sungguhnya untuk dirimu pun ada haknya atas dirimu. Dirimu sendiri itu punya hak juga atas dirimu. Fasum wa aftir. Ya. Maka berpuasalah dan berbukalah. Wasalli wa nam. Dan sholatlah dan tidurlah. Naam. Khawani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah yang dituntunkan oleh Nabi SAW. Ya. Jadi tidak boleh kita beralasan dengan kesibukan duniawiyah. Ya. Karena kesibukan ibadah. Kemudian kita tidak menunaikan hak yang harus kita tunaikan untuk istri kita. Ya. Baik untuk kebutuhan lahiriahnya ataupun untuk kebutuhan batiniahnya. Ya. Kebutuhan lahir dan batin. Tetap harus ditunaikan. Tidak boleh kesibukan duniawiyah menjadikan alasan kita untuk tidak menunaikannya. Bahkan kesibukan ukhrawiyah pun tidak boleh menjadi alasan untuk kita tidak menunaikan hak kepada istri kita. Baik yang lahir maupun yang batin. Nah. Demikian pula seorang wanita. Kalau dia mendapatkan suaminya tidak punya ketertarikan kepadanya. Maka wanita yang cerdas adalah wanita yang berupaya untuk membuat suaminya tertarik kepadanya. Yakni dia tidak membiarkan suaminya itu berlama-lama untuk tidak tertarik kepadanya. Ya. Sehingga wanita yang cerdas, ketika dia melihat suaminya tidak tertarik kepadanya, maka dia akan segera untuk memperhias diri dan mempercantik diri. Ya. Dan melakukan hal-hal yang mubah, yang dibolehkan oleh Allah kepadanya. Agar dia bisa menarik perhatian suaminya untuk tertarik kepadanya. Ya. Nah, pernah seorang wanita berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam An-Nasa'i dari hadis Asma binti Yazid. Ya. Katanya, "Ya Rasulullah, innal mar'ata idza lam tatazayyan li zawjiha salafat 'indah." Wahai Rasulullah, wanita itu kalau tidak berhias untuk suaminya, maka wanita itu akan menjadi wanita yang terasa berat dan suaminya tidak suka melihat kepadanya. Ya. Nah, makanya Aisyah radhiyallahu anha pernah suatu ketika dia berhias untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepadanya sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang selainnya dari hadis Aisyah radhiyallahu anha. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Ma hadza ya Aisyah?" Apa ini wahai Aisyah? Karena Aisyah berhias untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Aisyah, "Sana'tuhunna atazayyanu laka ya Rasulullah." Aku buat ini untuk aku berhias untukmu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ya. Ini adalah wanita yang cerdas yang dia berupaya untuk selalu menarik perhatian suaminya agar suaminya cinta kepadanya. Baik. Kemudian ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya seseorang, yakni seorang suami atau seorang lelaki yang menikahi seorang wanita, dia memiliki al-mu'asyarah bil ma'ruf, pergaulan yang baik terhadap istrinya. Karena itu adalah sikap yang akan melanggengkan rumah tangga tersebut, yang akan membuat rumah tangga itu menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan juga rahmah. Ya. Seorang suami tidak boleh menggunakan otoriternya, kekuasaannya, kemampuannya, kekuatannya untuk berbuat semena-mena kepada istrinya. Atau bersikap kasar, bersikap kaku, bersikap yang zalim, melampaui batas kepada istrinya. Apalagi wanita itu adalah seorang yang sangat membutuhkan kasih sayang dari seorang pasangannya. Ya. Maka diajarkan bagaimana seorang lelaki hendaknya mempergauli seorang wanita dengan cara yang baik. Ya. Maka Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Maka pergaulilah mereka dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Nah, dan kalau kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan mu'asyarah terhadap para keluarganya dengan cara yang sangat baik sekali. Ya. Dan terlebih lagi apabila istri kita adalah seorang wanita yang masih muda usianya. Ya. Yang baru saja terlepas dari usia anak-anak atau baru dewasa, atau mungkin sebagiannya masih dalam usia kanak-kanak, ya, yang belum dewasa di dalam berpikirnya, di dalam bersikapnya, di dalam menghadapi suaminya, maka membutuhkan seorang suami untuk mempergaulinya dengan cara yang baik, sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Azza wa Jal, wa ashiruhunna bil ma'ruf. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bisa kita lihat bagaimana beliau di dalam mempergauli Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Diriwayatkan An-Nabi alaihi salatu wassalam, ya, sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, kata beliau, yani kata Aisyah radhiyallahu anha, wallahi laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumu ala babi hujrati wal habashatu yal'abuna bil hirab fil masjid. Dan sungguh aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri di depan pintu kamarku, ya, sementara orang-orang Habasyi bermain-main dengan lembing mereka di dalam masjid. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasturuni biridai. Sementara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menutupi aku dengan selendangnya. Di andura ila la'bihim baina udunihi wa 'atiqihi. agar aku bisa melihat kepada permainan mereka antara telinganya dan pundaknya. Tsumma yaqumu min ajli, kemudian beliau berdiri karena aku. Hatta akuna analladzi ansharif, sampai aku yang akan berpaling daripada tempat itu. Kemudian fadhuru qadral jariyatil had, qadral jariyatil hadisatis sin al harisa 'ala Allah. Kata Aisyah, maka silakan kalian menilai seorang anak wanita yang masih muda usianya yang masih suka untuk bermain. Karena memang Aisyah radhiyallahu anha ketika dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam usia yang relatif sangat muda sekali. Beliau alaihi salatu wassalam membangun rumah tangga dengan Aisyah radhiyallahu anha, dan Aisyah dalam usianya yang ke-9. Artinya dalam usia 9 tahun. Yang usia yang sangat kecil sekali, masih suka main-main. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kesempatan kepada Aisyah radhiyallahu anha untuk dia menyaksikan permainan, untuk dia bisa bermain dan lain sebagainya. Nah, ini termasuk al-mu'asyarah bil ma'ruf. Ya, demikian pula Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana disebutkan dalam hadis yang sahih. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Daud dan yang selainnya dari hadis Aisyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pada sebagian safarnya, yakni sebagian safarnya bersama Aisyah radhiyallahu anha, pada waktu itu Aisyah masih dalam usia yang relatif muda. Jadi seorang wanita yang usianya masih kecil. Nah, maka pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk berlomba lari. Beliau memerintahkan para sahabatnya untuk berjalan terlebih dahulu, mendahului mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah radhiyallahu anha untuk berlomba lari. Nah, dan pada waktu itu kata Aisyah, sabaqtuhu. Aku berlomba bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fasabaqtuhu, maka aku mengalahkan beliau, mendahului beliau. Nah, sampai kemudian setelah beberapa tahun kemudian terjadi lagi Nabi sallallahu alaihi wasallam safar bersama Aisyah pada safar yang lain, yang pada waktu itu Aisyah sudah bertambah usianya dan sudah bertambah gemuk badannya, tidak seperti sebelumnya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak Aisyah untuk kembali berlomba lari. Maka Nabi alaihi salatu wassalam untuk kali ini mengalahkan Aisyah radhiyallahu anha. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tertawa dan beliau mengatakan, hadhihi bitil. Kemenangan ini sebagai tebusan untuk kekalahan waktu itu. Nah, demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam mempergauli keluarganya dengan baik. Ada saatnya di mana beliau alaihi salatu wassalam meluangkan waktu untuk bercengkrama, untuk berpendah gurau, untuk memberikan ketenangan, kenyamanan kepada keluarganya, terutama kepada istrinya. Nah, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah dengan sanad yang hasan dari hadis Abi Hurairah, beliau menyatakan, inna akmalal mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Sesungguhnya kaum mukminin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaikum, dan sebaik-baik kalian itu adalah orang yang terbaik di antara kalian untuk para wanitanya, untuk para istrinya. Dalam riwayat lain beliau nyatakan, wa ana khairukum li ahli, dan aku adalah orang yang paling terbaik di antara kalian untuk keluargaku. Nah, jadi ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, hendaklah seorang lelaki yang hidup berumah tangga dengan seorang istri atau Lebih daripada seorang istri, dia pandai untuk memberikan ketentraman, kenyamanan ke dalam hati istri-istrinya tersebut. Ya. Ada saat-saat di mana dia melakukan hal-hal yang mungkin terlihat sepele atau mungkin terlihat tidak penting dan lain sebagainya, tetapi kalau hal itu akan mendatangkan kenyamanan, ketenteraman, ya, memberikan kepada mereka kegembiraan dan kesenangan, maka hendaklah dia melakukan hal itu, sebab itu sangat memberikan kelanggengan di dalam hubungan keterikatan antara keduanya. Nah, khawatir rahimani wa rahimakumullah. Baik, kemudian di antara kewajiban suami kepada istri tentunya adalah memberikan nafkah kepadanya. Ya, memberikan apa? Memberikan nafkah kepadanya. Kalau dia seorang lelaki yang mampu, ya, yang punya harta, maka janganlah dia pelit kepada istrinya, ya, sehingga dia tidak memberikan hak-hak mereka yang sesuai dengan kebutuhan mereka dan sesuatu yang bisa menyenangkan mereka. Nah, kalau dia adalah seorang lelaki yang tidak mampu, maka hendaklah dia memberi nafkah kepada keluarganya sesuai dengan kemampuan yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kepadanya. Sehingga dengan demikian, maka dia tidak boleh menyia-nyiakan keluarganya. Dia hendaknya dengan sekuat tenaga, semampu mungkin untuk memberikan hak nafkah kepada istri, kepada keluarga, kepada anak-anak keturunannya, sesuai dengan apa yang telah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari rezeki yang Allah tentukan kepadanya. Nah, kemudian wa'idin rahimani wa rahimakumullah, An-Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, sebagaimana dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, Abu Dawud, dan yang selainnya dari hadis Abdullah bin Amr bin Al-As, beliau berkata, kafa bil mar'i isman ay yudhayya man yaqut. Ya. Cukuplah seseorang itu berdosa kalau dia menyia-nyiakan orang yang sepantasnya dia beri makan. Jadi kewajiban suami itu adalah harus mencarikan nafkah lahiriah untuk istrinya dan keluarganya. Nah, bukan seorang suami menengadahkan tangan kepada istrinya, walaupun istrinya itu seorang yang mampu. Hukum asalnya bahwa seorang suami yang memberi makan kepada istrinya, walaupun sang istri itu adalah seorang yang mampu. Nah, karena ini termasuk daripada kekuasaan yang Allah berikan atas kaum lelaki, atas kaum wanita. Ya, termasuk dari apa yang Allah nyatakan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'. Baik. Kemudian kalau seorang suami tidak menunaikan hak istri di dalam memberi nafkah dengan kecukupannya, ya, atau dengan kadar yang cukup bagi istri ataupun anak-anaknya, maka sang istri boleh untuk mengambil harta suaminya walaupun suami itu tidak tahu, tapi dengan cara yang ma'ruf, sesuai dengan kebutuhan saja, dengan niat untuk memenuhi kebutuhannya dan anaknya, bukan untuk menghambur-hamburkan harta suaminya. Nah, oleh karena itu disebutkan di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, ya, pernah suatu ketika Hindun, ya, ibu Muawiyah bin Abi Sufyan, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beliau menyatakan, inna Abu Sufyan rajulun syahid, sungguhnya Abu Sufyan itu adalah lelaki yang pelit, ya, fahala alayya junahun an akhudha min malihi sirran Apakah aku akan mendapatkan dosa kalau aku ambil hartanya itu secara diam-diam? Karena Abu Sufyan ini seorang yang pelit. Maka kata Nabi alaihi salatu wassalam, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Silakan engkau mengambil dan juga anakmu ma yakfiki, apa yang cukup untukmu. Berarti yang diperbolehkan ala qadril kifayah. Yang diperbolehkan itu adalah sekadar kecukupannya saja. Ya, untuk menutupi kebutuhan yang dia memang perlukan. Ya. Makanya kata Nabi, khudhi anti wa banuki ma yakfiki bil ma'ruf. Ambillah olehmu dan anakmu apa yang cukup untukmu bil ma'ruf, dengan cara yang baik. Nah, tidak boleh lebih daripada itu. Baik. Tidak boleh lebih daripada itu. Kemudian di samping memberi nafkah juga memberikan kepadanya pakaian dengan cara yang ma'ruf, pakaian yang layak dengan cara yang baik sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad ya. Disebutkan di dalam hadis itu ditanyakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ma haqqu zaujati ahadina alaihi, apa hak seorang istri salah seorang di antara kami atasnya. Maka Nabi alaihi salatu wassalam menjawab, tut'imuha idza ta'imta, engkau memberi makan kepadanya kalau engkau makan. Wataksuha idzak tasaita, dan engkau beri pakaian kepadanya kalau engkau berpakaian. Wala tadrib alwajh wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait, jangan engkau pukul wajahnya dan jangan engkau mendoakan keburukannya dan jangan engkau meninggalkannya kecuali di dalam rumah. Nah, syahid bahwa Nabi alaihi salatu wassalam memerintahkan di samping memberi makan dan juga memberi pakaian ya, memberi pakaian. Baik. Kemudian di antara kewajiban seorang suami kepada istrinya yaitu hendaknya seorang suami memberikan pendidikan kepada istrinya. Ayu alimaha, memberikan pendidikan agama kepadanya. Ya. Tidak saja dia memenuhi kebutuhan lahiriahnya, tetapi hendaklah dia memberikan kebutuhan batiniahnya. Kebutuhan batiniah di sini selain kebutuhan biologis, ada juga kebutuhan yang sangat penting dan fundamental, yaitu kebutuhan untuk dia mengerti tentang agamanya. Ya. Akan membuat jiwa dan hatinya menjadi jiwa dan hati yang subur. Ya. Akan membuat jiwa dan hatinya menjadi jiwa dan hati yang dipenuhi dengan barokah. Ya. Yang dipenuhi dengan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Nah, oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana dalam hadis Abi Hurairah Beliau alaihi salatu wassalam bersabda, "Istausu bin nisa'i khairan." Ya. Berwasiatlah kalian dengan kebaikan terhadap para wanita itu. Fa innal mar'ata khuliqat min zilah. Ya. Karena wanita itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Wa inna wajama fi zilah a'la. Dan sungguhnya yang paling bengkok pada tulang rusuk itu adalah yang adalah bahagian yang paling atasnya. Fa in zahabta tuqimuhu kasartahu. Kalau engkau ingin untuk meluruskannya, engkau niscaya akan mematahkannya. Wa illa wa in taraktahu lam yazal a'waj fastausu bin nisa. Kalau engkau biarkan begitu saja, maka tulang itu akan senantiasa bengkok. Oleh karena itu berilah wasiat yang baik kepada para wanita tersebut. Nah. Ya, jadi hendaknya dia mengajari wanita ataupun istri yang berada di bawah tanggung jawabnya tentang agamanya. Diberi kebutuhan untuk ta'lim. Ya. Nah, kalau dia mampu untuk mengajari dengan sendirinya, dia beri pelajaran agama. Dia ajarkan kepada istrinya apa yang dia tahu tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kalau dia tidak bisa mengajarkan dengan sendirinya, maka dia ajak istrinya untuk belajar ke majlis-majlis ta'lim. Jangan dibiarkan mereka setiap hari sibuk hanya dengan kegiatan rumah, ya. Seputar kesibukan-kesibukan rumah mengurusi anak-anaknya, ya. Kemudian dia tidak diberikan haknya untuk mempelajari agama Allah Azza wa Jalla. Dan di sini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah membutuhkan ta'awun daripada kita semuanya. Ya. Bagaimana ta'awun? Ya. Kita harus meluangkan waktu di mana kita memberikan kesempatan untuk istri kita belajar. Sehari atau dua hari. Di mana kita mengambil cuti dari kesibukan-kesibukan kita agar istri kita bisa belajar. Jadi sekarang apabila kita menjadi seorang suami yang baik, adalah suami yang memberikan pendidikan agama kepada istrinya, hendaknya kita rela untuk mengambil tanggung jawabnya sementara waktu dan memberikan dia kesempatan untuk belajar. Ya. Ya, kalau kita bisa mengajar dengan sendirinya kepada istri kita tentang perkara-perkara agamanya, itu baik. Ya. Nah. Sehingga kita bisa menyeting ataupun memberikan waktu yang di luar dari kesibukan-kesibukan mengurus rumah tangga pada waktu-waktu yang biasanya. Nah, kita bisa memberikan dia pelajaran, kita bisa membimbingnya, kita bisa memberikan pengetahuan agama ketika di waktu yang dia tidak lagi mengurusi anak-anaknya. Ya, sudah selesai dari semua kebutuhan rumah tangga, mengurusi anak-anaknya. Ya, maka bisa kita ambil waktu sejam atau setengah jam untuk mengajari. Baik. Ya. Dan ini sangat bermanfaat walaupun sebentar. Walaupun sebentar. Karena mereka juga membutuhkan untuk diberi nasihat, untuk diberi pengetahuan agama, untuk dididik dengan baik supaya dia mengerti tentang agama Allah Azza wa Jalla. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa wanita itu terbuat dari tulang rusuk yang bengkok? Beliau ingin mengingatkan kepada kita bahwa yang namanya tulang rusuk yang bengkok itu sangat sulit untuk diluruskan. Kalau kita paksa untuk kita luruskan, maka dia akan patah. Kalau kita biarkan, maka dia tetap bengkok. Jadi kita harus memberikan kesempatan bagi dia mengerti tentang agamanya. Supaya dia tidak tetap bengkok. Tetapi bagaimana? Dengan cara yang ma'ruf. Dengan cara yang baik. Ya, dengan cara yang baik. Beri kesempatan kepadanya. Nah. Ya, ya kalau kita memang bisa memberikan pendidikan itu dengan sendirinya, artinya tanpa harus menghadiri majelis ta'lim, ya, kita bisa menyeting waktu. Ya. Bagaimana supaya pekerjaan-pekerjaan itu jam sekian dan jam sekian selesai. Anak-anak sudah tidur. Ya. Maka kita bisa memberikan murojaah atau ta'lim walaupun setengah jam kepada istri kita. Ya. Dan ini tidak membutuhkan seorang jadi ustadz dulu baru bisa mengajari istrinya. Hatta ikhwan biasa pun bisa. Ya. Kan antum selama ini sudah ngaji. Makanya kalau ngaji itu datang bawa catatan. Supaya nanti ada yang ditransfer di rumah. Ya, bisa diajari kepada istri. Ya. Walaupun hanya sebentar 15 menit setengah jam. Ya, pada setiap harinya, pada setiap malamnya atau pada setiap paginya. Ya, kita ambil waktu setelah anak-anak tidak lagi sibuk dengan berbagai kegiatan. Mereka sudah istirahat atau mereka belum bangun. Nah, beri mereka murojaah pengetahuan yang kita dapat di majelis-majelis taklim yang kita pelajari. Ya, atau apa yang kita baca. Nah, demikian pula ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kalau di waktu ada pengajian atau taklim, ya, kita beri mereka kesempatan untuk belajar. Ya, sehingga kita yang mengambil tanggung jawab untuk mengasuh anak-anak. Sehingga mereka bisa belajar. Mereka bisa belajar. Coba bayangkan bagaimana seorang wanita atau seorang istri akan belajar sementara dia membawa 2, 3, 4 orang anaknya ke majelis ta'lim. Ya, bayangkan saja satu orang ummahat membawa 2, 3 orang atau 4 orang anaknya ke majelis ta'lim. Itu satu orang. Sementara di majelis ta'lim itu ada sekian puluh orang. Bisa belajar gak? Gak bisa kan? Ya. Jadi di kajian-kajian terutama yang khusus bagi ummahat, ya, para aba ini harus memberikan waktu kesempatan untuk para ummahat itu bisa belajar. Ya rela sementara waktu untuk mengasuh anak atau menjagai anaknya. Ya. Oh enggak, saya bekerja, ada kerjaan. Kalau kamu suami yang baik, ya, kalau kamu suami yang baik, kamu harus setting waktumu bagaimana istrimu bisa belajar. Bagaimana istrimu bisa ikut ta'lim. Supaya dia ngerti tentang agamanya. Karena bukan kamu saja yang ingin masuk surga. Dia juga ingin masuk surga. Kan gitu. Ya. Bukan kamu saja yang ingin mendapatkan darajah dia di sisi Allah. Dia juga ingin untuk mendapatkan itu. Ya. Setting waktunya. Ya. Sehingga dia belajar itu tanpa dirindui oleh anak-anaknya. Ya. Dia bisa mendengarkan dengan baik, mencatat dengan baik. Ya. Dan itu pun demi kepentingan keluarga kamu tersebut. Ya. Apa yang dia dapatkan di majelis taklim itu akan menjadi kebaikan yang dia transfer untuk mendidik anak-anaknya. Nah, tapi kalau di majelis taklim pun dia tidak bisa belajar, ya, bayangkan itu. Ya. Disibukkan dengan tangisan anaknya, dengan ingus anaknya, dengan pipis anaknya, dengan rengekan anaknya. Kadang majelis ta'lim ummahat itu ibaratnya pasar, bahkan kalah pasar sekalipun. Ya. Ustadznya bicara sendiri, wa ummahatnya sibuk dengan kegiatannya sendiri. Nah ini tidak memberikan kesempatan untuk mereka belajar. Nah, di antara tanggung jawab kita adalah kita mendidik mereka untuk paham tentang agamanya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berpesan untuk kita berwasiat terhadap para wanita itu dengan cara yang baik. Karena mereka itu diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok, yang apabila engkau luruskan engkau akan mematahkannya. Dan apabila engkau biarkan, maka dia akan senantiasa bengkok. Nah, dan ikhwani fi din rahimani wa rahimakumullah, ya, di dalam mendidik para istri kita, ya, bukan saja dalam bentuk formatnya ta'lim seperti yang kita sebutkan, itu salah satunya. Ya. Dan hal lain yang juga termasuk mendidik dan mengajar istri-istri kita sesuai dengan agama Allah Azza wa Jalla adalah dengan memberikan pendidikan itu di dalam pergaulan atau kegiatan keseharian yang kita tahu bahwa di situ ada tuntunan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sehingga dengan demikian kita tidak membiarkan mereka di dalam keseharian mereka. Apabila mereka tidak mengamalkan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa kita menegurnya dan tanpa kita memberitahukan kepadanya apa yang semestinya dia lakukan. Oleh karena itu, ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, didapatkan dari Nabi alaihi salatu wassalam, di mana beliau alaihi salatu wassalam sering mengajari istri-istri beliau apa-apa perkara yang semestinya mereka ketahui. Sehingga beliau alaihi salatu wassalam tidak jarang mengajari sesuatu kepada istrinya. Di antaranya seperti beliau alaihi salatu wassalam pernah suatu ketika beliau menyatakan man husiba udzib, barang siapa yang dihisab maka dia akan diazab atau akan disiksa oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha bertanya kepada beliau, ya Rasulullah, bukankah Allah telah menyatakan fasaufa yuhasabu hisaban yasira, bahwasanya seorang mukmin itu niscaya akan dihisab dengan hisab yang mudah. Sementara engkau menyatakan tadi bahwa barang siapa yang dihisab pasti dia akan disiksa. Nah, artinya seolah-olah ini bertentangan dengan ayat tadi bahwasanya seorang mukmin akan dihisab dengan hisab yang mudah. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, innama dzalikal 'arf. Yang dimaksud dengan hisab yang mudah adalah al-'arf, ya. Yaitu ditampilkan, ya. Hanya sekedar dihadapkan kepadanya apa yang telah menjadi catatan amalannya. Walakin man nuqisal hisab yahlik. Akan tetapi barang siapa yang didiskusikan, ya, atau diperinci akan hisabnya, maka dia akan binasa. Nah, syahid daripada hadis ini, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajari istrinya, ya, dalam dialog tersebut. Beliau mengajari Aisyah radhiyallahu anha ketika Aisyah mendapatkan sesuatu yang tidak dipahami olehnya. Ya. Beliau alaihi salatu wassalam, ya, tidak meremehkan pertanyaan Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Tetapi beliau alaihi salatu wassalam memberikan penjelasan yang cukup kepada Aisyah. Nah, demikian pula dalam peristiwa lain, Aisyah radhiyallahu anha mendapatkan suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemui oleh beberapa orang Yahudi. Tatkala orang-orang Yahudi ini masuk menemui Nabi alaihi salatu wassalam, kata orang-orang Yahudi ini, assalamu alaikum. Artinya kebinasaan atas kalian. Aisyah mendengarkan ini, Aisyah mengatakan alaikumussalam wal la'nah. Atas kalian yang kebinasaan, atas kalian kebinasaan dan laknat itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur Aisyah. Ya, kata beliau, mahlan ya Aisyah, fa innallaha yuhibbur rifqa fil amri kullih. Ya. Mahlan ya Aisyah, ya. Perlahan wahai Aisyah, karena sungguhnya Allah mencintai kelemah lembutan dalam semua urusannya. Syahid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Al-Bukhari ini menegur Aisyah dalam peristiwa tersebut. Tidak membiarkannya dalam keadaan dia jatuh ke dalam sesuatu yang semestinya tidak pantas untuk dia lakukan. Nah, demikian pula suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika datang dari safar, ya, sementara Aisyah radhiyallahu anha telah menutup pintu lubang dinding rumahnya dengan sebuah kain tipis yang di dalamnya ada gambar-gambar makhluk hidup. Maka tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat penutup dinding itu, maka beliau merobeknya dan wajah beliau telah berubah menjadi merah, yakni karena beliau murka, sehingga beliau mengatakan, "Ya Aisyah, wahai Aisyah, asyaddun nati azaban indallah yaumal qiyamah alladzina yudahuna bi khalqillah." Sungguhnya manusia yang paling keras azabnya di hari kiamat kelak adalah orang-orang yang menyaingi penciptaan Allah Azza wa Jalla. Nah, memberikan pendidikan kepada istrinya. Ya. Jadi dalam pergaulan, di dalam kegiatan sehari-harinya, apa yang dia tahu daripada agama Allah Azza wa Jalla, jangan dia diamkan terhadap keluarganya, terhadap istrinya. Nah, sehingga dia bawa keluarga atau istrinya itu kepada ridha Allah Azza wa Jalla. Tapi hendaklah seseorang mengajari istrinya ya, dengan cara yang baik, dengan kalimat yang baik, dengan penuh kasih sayang, ya, bukan dengan cara yang kasar, cara yang kaku, cara yang taklet, cara yang membentak-bentak, ya. Nah, bukan dengan cara menunjukkan ketidaksukaan yang berlebihan, ya. Tapi hendaknya dengan penuh kasih sayang, dengan penuh rasa cinta, ya. Nah, dengan cara yang baik, dengan sikap yang lemah lembut, sehingga seorang wanita merasa bahwa dia punya suami yang cinta dan sayang kepadanya, sehingga dia diluruskan di atas agama Allah Azza wa Jalla. Nah, apalagi wanita itu diibaratkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti al-khawari, yakni seperti botol atau seperti kaca, ya, sangat rapuh sekali. Makanya kata Nabi, kalau kita paksa untuk meluruskannya dia akan patah, tapi kalau kita biarkan dia akan tetap bengkok, ya. Jadi harus pandai-pandai seorang laki-laki untuk meluruskan istrinya, mengajari agama kepada istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang rauf, rahim, layyin, sahl. Ya, pengasih, penyayang, lemah lembut dan mudah orangnya. Nah, khawan fillah rahimani wa rahimakumullah. Oleh karena itu, Islam pun memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita. Bagaimana kita menghadapi istri yang melanggar, yang membangkang? Istri yang durhaka. Maka ada hal-hal yang diajarkan oleh Islam di dalam kita memberikan ta'dib, ya, memberikan pendidikan kepada istri yang seperti itu. Allah mengatakan di dalam Al-Quran, sebagaimana di dalam surah An-Nisa ayat yang ke-34. Kata Allah, "Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisaa' bima faddalallahu ba'dhahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim." والصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله واللاتي تخافون نشوزهن فاعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. Kata Allah, الرجال قوامون على النساء. Kaum lelaki itu adalah pemimpin atas kaum wanita. Bima faddalallahu ba'dhahum 'ala ba'd. Karena sebagian mereka Allah utamakan atas sebagian yang lain. Wa bima anfaqu min amwalihim. Karena juga mereka telah mengeluarkan infak dari harta-harta mereka. Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah. Wanita-wanita yang salihah adalah wanita-wanita yang tunduk kepada Allah, ya, dan juga kepada suaminya, serta menjaga kehormatan suaminya ketika tidak ada, karena atau dengan apa yang Allah jaga. Wallati takhafuna nusyuzahunna. Ya, perhatikan ini kata Allah, dan wanita yang kalian khawatirkan kedurhakaan mereka. Ya. Fa'idhuhunna, maka nasihatilah mereka. Wahjuruhunna fil madaji', dan pisahlah dari mereka di tempat-tempat tidur mereka. Wadribuhun, dan juga boleh untuk memukul mereka. Fa in ata'nakum fala tabghu 'alaihinna sabila. Kalau mereka telah taat kepada kalian, maka janganlah kalian mencari jalan atas mereka. Innallaha kana 'aniyan kabira. Sungguhnya Allah itu maha tinggi lagi maha besar. Nah, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik. Berarti di sini Allah telah menyebutkan beberapa tingkatan. Iya. Pertama kata Allah, fa'idhuhunna. Yang pertama adalah al-mau'idhah. Kalau kita tahu bahwa ucapan kita, nasihat kita, peringatan kita akan berpengaruh kepada kebaikannya, sehingga dia meninggalkan kedurhakaannya itu, maka nasihati dia. Ini tahapan yang pertama. Memberikan al-mau'idhah. Ya, peringatan-peringatan, nasihat-nasihat kepadanya. Kemudian kata Allah, wahjuruhunna fil madajih. Ya. Dan boleh kalian meninggalkan, mendiamkan mereka fil madajih, di tempat-tempat tidur mereka. Nah. Di sini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, para ulama khilaf tentang apa yang dimaksud meninggalkan atau mendiamkan mereka di tempat tidurnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa yang dimaksud adalah tidak menyetubuhinya. Ya. Artinya bahwa dia tetap bersama istrinya di tempat atau di atas ranjang, di atas satu ranjang, tetapi dia tidak menyetubuhinya. Ini maksudnya mendiamkan dia di tempat tidur. Ya. Sebagian ulama menyatakan bahwa yang dimaksud adalah tidak mengajaknya berbicara. Nah, sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud adalah pisah ranjang. Tetapi mayoritas para ulama mengatakan bahwa yang dimaksud dengan mendiamkannya di tempat tidurnya adalah tidak masuk untuk menemuinya dan tidak berdiam bersamanya. Ini menurut mayoritas para ulama. Nah, wa nihdin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Juga terjadi khilaf mengenai, kalau tadi di dalam ayat dinyatakan wahjuruhunna fil madajih, ya, dan diamkanlah mereka di tempat-tempat tidurnya. Disebutkan di dalam hadis sebagaimana yang telah kita bacakan tadi, ya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, ma haqqu zaujati ahadina alai?" Wahai Rasulullah, apa hak salah seorang istri di antara kita? Ya. Qala, beliau menjawab, "An tud'imaha idza ta'imta wa taqsuha idza iktasaita." Engkau beri makan dia kalau engkau makan, engkau beri pakaian dia kalau engkau berpakaian. "Wa la tadribil wajh." Jangan engkau pukul wajahnya. Wala tuqabbih wala tahjur illa fil bait. Jangan engkau mendoakan keburukannya dan jangan engkau mendiamkannya kecuali di dalam rumah. Jangan engkau menghajarnya, memboikotnya kecuali di dalam rumah. Ya. Nah, dalam hadis ini disebutkan apa? Memboikot, ya, meninggalkan, mendiamkan istri itu salah satu tingkatan pendidikan kepada istri yang membangkang atau yang durhaka, dan itu dilakukan di dalam rumah. Sebagian ulama mengatakan bahwa hadis ini, bahwa memboikotnya di dalam rumah, ini kenapa demikian? Karena kalau meninggalkannya atau memboikotnya sampai kita keluar rumah, artinya kita meninggalkan rumah, ini akan lebih berat bagi wanita tersebut. Akan mematahkan hatinya, akan menghancurkan jiwanya. Karena wanita itu adalah makhluk yang rapuh. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan pengarahan untuk memboikotnya, tetapi di dalam rumah, supaya tidak sampai membuatnya benar-benar terpuruk. Karena wanita itu seperti yang disebutkan tadi. Namun masalahnya sekarang, hadis ini seolah-olah berlawanan dengan riwayat lain, riwayat Al-Bukhari, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan istri beliau, memboikot istri-istri beliau, melakukan ila selama sebulan. Fi mashrabatin lahu kharijal bait, di sebuah ruangan atau kamar tempat minum yang berada di luar rumah. Ya, dan ini beliau lakukan selama sebulan. Ya, syahid bahwa dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan bolehnya memboikot istri walaupun seorang meninggalkan rumah, berada di luar rumah. Nabi melakukannya selama sebulan. Nah, ini seolah-olah terjadi apa? Kontradiksi. Ya. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah, ya, Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah di dalam Fathul Bari, ya, ketika beliau berbicara tentang hadis ini, beliau menjelaskan bahwa pengkompromian hadis ini dengan hadis yang menjelaskan pernyataan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak boleh memboikot kecuali di dalam rumah, ya, ini semua menunjukkan, ya, bolehnya memboikot baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Dan semua itu dilakukan sesuai dengan kebutuhannya dan kondisi serta keadaannya. Mana yang paling maslahat, mana yang paling berpengaruh untuk kebaikan sang istri. Jadi seorang boleh melakukan di dalam rumah dan boleh pula di luar rumah. Nah, sesuai dengan hajat, sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kondisi dan keadaan yang diperlukan pada waktu itu. Nah, sehingga kedua hadis ini tidak ada yang tidak diamalkan, karena masing-masingnya sesuai dengan kebutuhannya. Begitu yang beliau jelaskan di dalam Fathul Bari, wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian wanifidin rahimani wa rahimakumullah, kita diperbolehkan juga di dalam ayat tadi apa? Untuk memukul, ya. Sehingga Allah menyatakan wadribuhun, dan pukullah mereka. Ya, ini tahapan yang berikutnya. Kalau Al-Hajar tidak memberikan pengaruh, maka boleh untuk memukul. Ya. Tetapi memukul yang bagaimana? Memukul yang tidak boleh pada bagian wajah. Ya. Tidak boleh pada bagian wajah. Sebagaimana yang dinyatakan oleh Nabi tadi. Ya. Wala tadribil wajh, ya, wala tadrib al wajh, dan janganlah engkau memukul wajah. Ya, marah boleh marah, tapi jangan nampar wajah, tidak boleh. Nah, demikian pula dengan pukulan yang dinyatakan ghairu mubarrih, ya, pukulan yang ghairu mubarrih, yaitu pukulan yang tidak meninggalkan bekas. Ghairu mu'athir, yang tidak meninggalkan bekas. Yakni pukulan yang mendidik yang secukupnya. Apalagi sampai melukai ataupun mematahkan tulang. Ini tidak benar. Tetapi pukulan yang mendidik, ya, yang tidak meninggalkan bekas. Karena disebutkan di dalam riwayat Imam Muslim dari hadis Jabir, ya, dalam kisah Hajjatul Wada, kata Nabi alaihi salatu wassalam, fadribuhunna dharban ghaira mubarrih, ya, maka pukullah mereka dengan pukulan yang tidak mubarrih, ya, mubarrih itu tidak meninggalkan bekas. Nah, baik. Oleh karena itu, pukulan ini bukan pukulan yang bitasyaffi, memuaskan hawa nafsu kita dan melampiaskan amarah kita, bukan. Tapi pukulan yang mendidik. Pukulan yang tujuannya apa? At-tadib. Ya, pukulan yang tujuannya adalah memberikan pendidikan kepada mereka. Sehingga mereka berhenti daripada sikap durhakanya dan meninggalkan sikap membangkangnya kepada suaminya. Nah. Kemudian Quran Fiddin Rahimani wa Rahimahumullah. Di antara sikap yang hendaknya ditunaikan oleh seorang suami kepada istrinya, ya, selain apa yang telah kita sebutkan tadi, yaitu barakallahu fikum, hendaknya seorang suami di hadapan istrinya ataupun di dalam rumahnya juga berhias, mempercantik diri. Ah, bukan mempercantik kalau laki-laki. Apa? Ya, memperganteng ya. Memperganteng atau memperindah diri terhadap istrinya. Ya. Karena ini akan melanggengkan kehidupan antara dua belah pihak. Jadi kamu jangan saja menuntut, tetapi juga menunaikan kewajiban. Sebagaimana kamu suka, atau kita suka, bahwa istri kita berhias yang cantik, yang menarik untuk kita, maka seperti itu pula hendaknya kita memperindah, memperganteng diri di hadapan istri kita. Minimal ganteng di hadapan istri. Kan gitu. Walaupun orang lain gak bilang ganteng, tapi istri saya bilang ganteng. Mau apa, kan gitu. Nah, minimal itu. Ya. Allah menyatakan di dalam Al-Quran, ya, di dalam surah Al-Baqarah ayat 228 yang telah kita bacakan tadi, walahunna mithlalladhi alaihinna bil ma'ruf, ya, dan mereka punya hak seperti yang menjadi kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Kalau mereka punya kewajiban berhias, memperindah diri, mempercantik diri di hadapan suaminya, mereka juga punya hak yang sama kepada suaminya. Artinya suami juga harus berbuat hal yang sama. Nah, ada sebuah riwayat dikatakan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsirnya, kata beliau, maksudnya ayat ini, walahunna 'alal rijali minal haq mithlu ma lir rijali 'alaihin. Maksudnya, mereka para wanita itu punya hak atas kaum lelaki seperti haknya kaum lelaki atas mereka. فَلْيُؤْتِ كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا إِلَى الْآخَرِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ بِالْمَعْرُوفِ. Maka hendaklah masing-masing dari keduanya melakukan yang wajib atasnya kepada yang lain dengan cara ma'ruf. Sampai kemudian beliau menyatakan, وَقَالَ وَكِيعٌ عَنْ بَشِيرٍ بِنْ سُلَيْمَانٍ عَنْ إِكْرِمَةٍ عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ قَالَ. Berkata Waqi' dari Bashir bin Sulaiman, dari Ikrimah, dari Ibni Abbas, beliau berkata, yakni Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibnu Abbas, inni la uhibbu an atazayyana lil mar'ah, sesungguhnya aku suka untuk berhias bagi istriku atau bagi wanitaku, kama uhibbu an tatazayyana li al mar'atu, ya, sebagaimana aku suka bahwa wanita ataupun istri berhias untukku. Ya, anna Allah Ta'ala yaqul, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf, ya, dan mereka punya hak seperti yang menjadi kewajiban mereka dengan cara yang ma'ruf. Nah, ini harus diperhatikan, ya. Jadi kita sebagai suami, sebagai lelaki, jangan berbuat seenaknya saja. Kita minta istri kita untuk tampil cantik, indah, menarik, dan sebagainya, sementara kita sembarangan. Tidak mempedulikan penampilan. Tidak mempedulikan keindahan dan kegantengan itu tadi. Ya? Sehingga kita datang kepadanya dalam keadaan kusut masai, rambutnya kocar-kacir, ya kan? Kemudian baunya busuk. Ya? Nah, tidak memakai minyak wangi, ya, dalam keadaan berkeringat, nah, dalam keadaan subhanallah. Ya, kamu pikir istri kamu itu siapa? Mereka juga manusia yang punya perasaan. Ya, mereka juga manusia yang perlu dihargai. Mereka juga manusia yang tertarik kepada keindahan, tertarik kepada sesuatu yang wangi, sesuatu yang baik. Dan ini membuat mereka, kalau mereka melihat suaminya tampil ganteng, wangi, indah, ya, membuat mereka juga semakin cinta kepadanya. Kan gitu? Ya. Dan membuat mereka juga terdorong, ya, dikuatkan untuk melakukan ghadzul basar kepada laki-laki yang lain. Ya. Juga membuat mereka hatinya lebih lekat kepadamu, lebih dekat kepadamu. Nah, karena itu adalah tabiat manusia. Suka kepada sesuatu yang indah, sesuatu yang wangi, dan lain sebagainya. Nah, ini ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah adalah perkara yang harus kita perhatikan terhadap istri kita dan keluarga kita. Baik. Kemudian, termasuk dari perkara yang juga menjadi perhatian seorang suami kepada istri dan keluarganya, yaitu di mana seorang suami hendaknya punya perhatian untuk membantu istrinya dalam pekerjaan-pekerjaan rumah. Jangan jadi laki-laki yang tidak mau tahu dengan pekerjaan-pekerjaan istrinya. Ya. Jangan kita mengatakan, ah biarin. Ya. Itu kan tugas kamu, bukan tugas aku. Ya. Biarin. Tugasku adalah mencari duit. Setelah itu selesai. Ya, aku sudah bayar kamu untuk bisa makan, hidup, ya. Uang anak-anak untuk jajannya, untuk SPP-nya, semua sudah aku lunasi. Ya. Sehingga urusan rumah, urusan ya. Kamu mau ngapain, terserah. Aku mau tidur sekarang. Ya, jangan buat seperti itu. Ya, sebagai seorang suami juga harus pengertian kepada istri. Ya, membantu dan meringankan tugasnya di dalam rumah. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam demikianlah sikap beliau kepada keluarganya, kepada istrinya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullah. Ya. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah pernah ditanya, maka yasna'u Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi ahli. Apa yang dahulu diperbuat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam ketika berada di tengah-tengah keluarganya, di tengah-tengah istrinya. Qalat kana fi mihnati ahli. Beliau itu dahulu berada di pekerjaan istrinya. Fa idza hadaratis shalah qama ila shalah. Kalau datang waktu sholat, barulah beliau bangkit untuk sholat. Jadi di rumah itu beliau mengerjakan pekerjaan istrinya, pekerjaan keluarganya. Itu Nabi alaihi salatu wassalam. Ya, nah. Demikian pula dalam hadis yang lain. Hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Hadis Aisyah radhiyallahu anha. Ya, ketika beliau ditanya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya'malu fi baitihi. Apa yang dahulu diperbuat Nabi, diperbuat Rasulullah ketika beliau berada di dalam rumahnya? Qalat, kata Aisyah, kana basyaran minal basyar. Beliau itu adalah manusia seperti manusia lainnya. Yabli taubahu, beliau membersihkan pakaiannya. Wayaklibu syatahu, dan beliau memerah kambingnya. Wayahdumu nafsahu, dan beliau melayani dirinya sendiri. Ini mengingatkan kita sebagai seorang suami itu menjadi suami yang baik. Hendaknya kita meringankan istri. Ya, kita tahu bahwa memang keharusan istri semestinya mereka melayani suami. Ya, mengambilkan tempat makannya, tempat minumnya, menyediakan apa yang dia butuhkan dan lain sebagainya. Ya, tapi kita jangan terlalu saklek. Artinya jangan terlalu saklek apa? Kalau istri kita lagi repot, ya, kita ambil sendirilah. Ya. Ambil makan sendiri, ambil minum sendiri. Ya, mungkin baju kita belum dikeluarkan dari lemari, kita keluarkan sendiri. Mungkin tempat tidur kita belum dibersihkan, ya cobalah bersihkan sendiri karena dia lagi repot. Ya, enggak usah ringan-ringan. Ya, sehingga kita bentak-bentak, kita teriak-teriak. Woi, Umi. Woi. Ini mana makannya? Mana minumnya? Ya. Woi. Jangan begitu. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau lakukan? Beliau yafli saubahu. Ya, beliau membersihkan pakaiannya sendiri, memerah kambingnya sendiri, yakni untuk mengambil susunya untuk diminum. Ya. Dan beliau melayani dirinya sendiri. Subhanallah. Dalam riwayat lain disebutkan, kana yafifu thawbahu wa yaqtifu na'lahu wa ya'malu ma ya'malu ar-rijalu fi buyutihim. Beliau menjahit pakaiannya sendiri bahkan. Beliau menambal sendalnya sendiri dan beliau melakukan apa yang dilakukan oleh kaum lelaki di rumah mereka. Nah, apalagi memang dalam keadaan istrinya sedang repot. Ya, terutama yang anaknya banyak. Ya, jangan kalau sudah anaknya mandi, ya, sudah bersih, sudah berpakaian yang rapi, sudah wangi, sudah pakai bedak, baru kita mengakui itu anak kita. Wah, ini baru anak abdi. Kan gitu. Tapi tadi sedang repot, ya, istrinya kontang-panting, yang satunya pipis, yang satunya main pasir, yang satunya berantem, yang kita nggak mau tahu, terserah. Ya, itu belum anak abdi. Ya, sehingga kita hanya bisa nyatria, oi, ini tipis nih. Oi, itu diamkan itu. Jangan. Ya, kita harus turun lapangan. Sebagai pemimpin yang baik, merakyat, kan gitu. Ya, merakyat untuk membantu istri. Nah, ini yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sehingga istri bisa terbantu dan merasa teringankan dengan suami yang sangat pengertian. Dan ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ya, ini urusannya adalah urusan dua orang. Ya. Apabila kita ingin membuat rumah tangga yang baik, rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, ya memang harus kerjasama dua orang yang baik. Ya. Terutama sang suami sebagai seorang pemimpin. Dia harus bisa membawa keluarganya kepada kondisi yang kondusif. Ya, yang dipenuhi rasa cinta, yang dipenuhi dengan kasih sayang, yang dipenuhi dengan kenyamanan dan ketenteraman. Ya. Dan caranya adalah dengan menunaikan kewajiban-kewajiban dan hal-hal diantaranya yang telah kita sebutkan dalam pelajaran tadi. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah nanti setelah rehat kita akan melanjutkan kepada kewajiban istri terhadap suami. Nah, wallahu a'lam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.